أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. الحمد لله والشكر kepada الله تبارك وتعالى atas segala kenikmatan yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan kembali di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita bisa hadir dengan kemudahan dari Allah Tabaraka wa taala di salah satu rumah Allah Tabaraka wa taala dalam rangka mempelajari agama Islam. Terkhusus pada malam hari ini adalah kita akan kembali melanjutkan pelajaran pengenalan kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah yang kita ambilkan dari kitab Rawdatul Anwar fi siratin nabiyil mukhtar karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakuri rahimahullahu taala. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bacakan tentang surat atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat kepada para raja dan juga para penguasa. Dan terakhir adalah surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang raja kakak beradik, yaitu Raja Amman yaitu Ja'far dan saudaranya Abd. Dan akhirnya keduanya menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua masuk ke dalam Islam. Dari surat menyurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para raja dan para penguasa, kita mendapati penerimaan para raja dan juga para penguasa itu bermacam-macam. Penerimaan para raja, para penguasa itu bermacam-macam. Ada yang langsung menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang menunda kemudian setelah itu masuk ke dalam Islam. Ada pula yang menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lembut tetapi menolak. Dan ada pula yang menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kasar dan juga keras dan kasar menyikapi utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim bahwasanya orang-orang ataupun para raja, para penguasa yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara umum ada yang menerima dan ada yang menolak. Ini kembali memberikan faedah kepada kita bahwasanya hidayatut tauhid biadillah. Hidayatut tauhid, hidayah orang itu mau masuk ke dalam Islam, menerima hidayah, menerima dakwah itu tergantung Allah tabaraka wa ta'ala, tergantung kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-balaghul mubin, menyampaikan dengan sejelas-jelasnya tentang Islam. Lasta 'alaihim bimusaytir, Allah mengatakan engkau bukanlah orang yang memaksa mereka. Naam. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugas beliau tidak lain adalah berdakwah, memberikan hidayah, yaitu hidayatul irsyad, hidayah yang berupa bimbingan, yang berupa pengajaran, pemberitahuan bahwasanya inilah agama yang benar, agama Islam. Dan itulah ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, tugasnya para dai. Tugasnya para dai yang mereka mengambil para ulama, para dai yang mereka mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama waratsatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sementara para nabi tidaklah mereka mewariskan dinar dan tidak pula mewariskan dirham. Walakin warratsul ilma. Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, naam, yaitu berupa ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak, bagian yang cukup, bagian yang banyak. Maka ini tanbih, peringatan bagi kita semuanya, ya khala fidil rahimani wa rahimakumullah, untuk semangat berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, dengan sesuai tentunya dengan kemampuan kita, sesuai dengan ilmu, kemampuan kita, apa yang kita punyai, kesempatan apa yang kita mampu untuk berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai menjadi orang yang lemah semangatnya, loyo di dalam berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala dengan alasan sulit orang tersebut menerima dakwah. Di bagian sana sulit nampaknya menerima dakwah. Padahal ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita juga demikian. Bahkan yang beliau dakwahi secara nam kasat mata itu orang-orang yang susah untuk menerima dakwah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki kerajaan yang notabene biasanya berat untuk khawatir kekuasaannya akan hilang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berdakwah karena memang itulah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jalannya orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdakwah. Berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, kata Allah tabaraka wa ta'ala, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi sabili." Ini adalah jalanku. Apa jalannya? Ad'u ila Allah, berdakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saya dan juga orang-orang yang mengikuti aku di atas ilmu, ana wa manittaba'ani wa subhanallah dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukanlah orang-orang, termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini sekali lagi khonafidin rahimani wa rahimakumullah, menuntut kita semuanya untuk berdakwah dengan sesuai dengan kemampuannya, dengan apa yang kita miliki. Jangan sampai menjadi orang yang loyo semangatnya dengan alasan sulit diterima banyak masyarakat yang telah bergelimang di dalam kesesatan, di dalam kebid'ahan, di dalam kekufuran ataupun kesyirikan dan juga kemaksiatan-kemaksiatan. Maka tentunya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesyirikan itu lebih merajalela. Nah, lebih banyak ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tapi tidak menyurutkan semangat beliau untuk berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini hasutan bagi para dai untuk semangat berdakwah, begitu juga yang memiliki kemampuan apapun yang dia punyai untuk membantu caranya dakwah, maka akan sangat berguna dan akan bernilai di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Dan karena pentingnya dakwah ini pula, qala bidin rahimani wa rahimakumullah, tentunya Rasulullah mengatakan tadi, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin, di atas ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mencari, yang ingin berdakwah, ingin menjadi seorang dai, dia berupaya untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, karena dakwah, terkhusus dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah as-salafiyah, mereka berdakwahnya di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, di atas ilmu Al-Quran dan sunnah. Nah, bukan sebagaimana dakwahnya orang-orang yang mereka berdakwah dengan cuma mengandalkan kefasihan lisan, mengandalkan kepintaran dalam berbicara, kepintaran dalam bercanda dan seterusnya dia pakai untuk berdakwah, tidaklah demikian. Dakwah al-sunnah itu dakwah yang berada di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, benar-benar di atas ilmu, sehingga yang mengasuh kita semuanya untuk bersemangat menimba ilmu agama dinul Islam bil adillah dengan dalil-dalilnya. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan lanjutkan poin yang berikutnya. Telah selesai tentang surat menyurat Rasulullah kepada para haji. Qala Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala, bainal muslimin wa baqiyatil atraf, antara kaum muslimin dan dengan sisa-sisa kelompok-kelompok yang lainnya. Dengan sisa-sisa kelompok-kelompok yang lainnya. Rasulullah SAW dengan Quraisy itu masih pada masa Sulhul Hudaybiyah. Nah, begitu juga Rasulullah mengirimkan surat kepada para raja. Qala rahimahullah, kana ahlul Hudaybiyah mithaqan yunassu ala wad'il harbi 10 sinin. Adalah perjanjian Hudaybiyah, adalah sebuah perjanjian yang dinaskan, yang ditulis, yang berisikan waqil harb, penghentian peperangan selama 10 tahun. Selama 10 tahun telah berlalu tentang Sulhul Hudaybiyah. Waqil harbi, penghentian peperangan, gencatan senjata selama 10 tahun. Wa fi qawbi fadli hadzal ahdi annu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min akbari aduwwin lahu fi jaziratil arab wa huwa Quraisy. Dan dengan perjanjian ini, di antara manfaat keutamaan yang didapat dari perjanjian ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa aman. Rasulullah merasa aman dari musuh terbesar beliau di jaziratul arab, yaitu orang-orang Quraisy. Di antaranya pula, sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di antara manfaatnya adalah selain Rasulullah merasa aman dari musuh yang terbesar di jaziratul arab, orang-orang Quraisy, dengan sulhul Hudaybiyah, gencatan senjata, Rasulullah SAW bisa berkonsentrasi untuk apa? Berdakwah ke selain jaziratul arab. Bisa berdakwah ke orang-orang yang selain jaziratul arab, yaitu apa? Beliau mengirim surat-surat kepada para raja. Karena tidak selama ini tersibukkan beliau dengan mengurusi berperang dengan orang-orang Quraisy. Sehingga dengan adanya gencatan senjata, beliau merasa atau hilang gangguan beliau dari orang Quraisy sementara. Kemudian yang kedua, dakwah beliau bisa menyebar kemana? Kemana-mana. Fokus untuk berdakwah ke selain Jaziratul Arab untuk sementara. Nah, kemudian yang ketiga, di antara fungsi manfaat Sulh Al-Hudaibiyah, selain Rasulullah bisa konsentrasi berdakwah, beliau aman dari musuh beliau, yakni orang-orang Quraisy, musuh terbesar. Wa tafarraga li tasfiyatil hisab ma'a akhbati aduwwin lahu makran wa kaidan wa ghadran wa ira'an lil ahzab wa humul yahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara manfaat yang ketiga kalau mau dihitung adalah bisa berkonsentrasi untuk membuat perhitungan bersama musuh yang paling jelek makarnya, musuh yang paling jelek tipu dayanya, makarnya, dan yang paling jelek dalam memprovokasi ilroan, memprovokasi terjadinya perang Ahzab, yaitu orang-orang Yahudi. Boleh diketahui ya, karena fidin rahimani wa rahimakumullah, peperangan yang sangat mencekam, walaupun tidak sampai terjadi peperangan yang hebat, yaitu adalah perang Ahzab, yang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menggali parit yang sangat panjang di sekeliling kota Madinah, dan sampai mereka menjamak sholat-sholat mereka, tidak bisa sholat tepat pada waktunya gara-gara mengurusi orang-orang Quraisy yang datang mau menyerang kota Madinah bersama dengan orang-orang Yahudi dan juga yang lain yang lainnya. Nah, ini sangat genting ketika itu pada perang Ahzab. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya perang Ahzab ini awal mula yang memicunya, yang mempengaruhi Abu Sufyan, orang-orang kafir Quraisy, adalah tokoh-tokoh Yahudi. Nah, asalnya yang memicu mereka adalah tokoh-tokoh Yahudi. Siapa mereka? Siapa? Lihat cerita perang Ahzab. Datang 20 orang tokoh Yahudi. Nah, menemui orang Quraisy, menghasut mereka, menyemangati mereka untuk menyerang kota Madinah. 20 orang tokoh-tokoh Yahudi, di antaranya apa? Salam bin Mishkam, kemudian Salam bin Abil Hukaib, dan juga Kinanah ibnu Rawi. Ini sudah lewat pada perang Ahzab. Dilihat kembali, salah ada kayaknya catatannya. Di antara tiga tokoh ini, Qadhafidin Rahimani Warahimahu, bersama yang lainnya 20 orang yang menghasut orang-orang, menyemangati orang-orang Quraisy untuk menyerang kota Madinah. Nah, maka Rasulullah bisa berkesempatan dengan adanya Sulh Al-Hudaibiyah untuk mengadakan perhitungan dengan musuh yang paling jelek makarnya ini. Yakni nanti akan terjadi setelah ini perang Khaybar. Terjadinya perang Khaybar. Wa kanu mutamarkizina fi Khaybar, dan mereka orang-orang Yahudi ini bermarkaz di Khaybar. Wa ma wara'aha, dan di belakangnya, fi jihati syimal, di arah utara. Wa bainama huwa yasta'idu lil khuruji ilaihim hadatsat haditsatun ukhra khafifah wa hiya ghazwatu al-ghabah. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap untuk keluar menuju Yahudi yang bermarkas di Khaybar, terjadi sebuah kejadian lain. Terjadi kejadian ringan yang lain, yaitu ghazwatul ghabah. Peperangan ringan lah. Nah, atau kejadian ringan yang dinamakan dengan Ghazwatul Ghabah. Peperangan di Al-Ghabah, atau kalau mau di bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Al-Ghabah itu hutan. Ghabah itu hutan ya bahasa Arabnya, kalau enggak salah. Boleh diartikan dengan Ghazwatul Ghabah, peperangan Al-Ghabah. Ghazwatul Ghabah, peperangan Al-Ghabah. Wa bayanu dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana qad arsala liqahatan litur'a fi atau litur'a fi jihatil Ghabah binahiyati Uhud. Penjelasan tentang hal tersebut ini perang Al-Ghabah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus atau mengirim beberapa atau unta-unta untuk digembalakan di arah Al-Ghabah. Untuk digembalakan di arah Al-Ghabah. Di daerah apa? Nahiyah Uhud, di daerah Uhud. Wa kana ma'aha, dan bersama onta-onta tersebut ada gulamuhu, bekas budak beliau Robah, yang bernama Robah. Warra'i, dan seorang pengembala. Wasalamah ibnul Aqwa, dan seorang sahabat yang bernama Salamah ibnul Aqwa. Sehingga ada tiga orang yang ada bersama unta-unta tersebut, yaitu bekas budak beliau Robah, kemudian Ar-Ra'i pengembala, dan Salamah ibnul Aqwa. Salamah ibnul Aqwa. Wa kanat ma'a Salamah farasun li Abi Talha, dan bersama Salamah ibnul Aqwa ada kudanya milik Abu Talha. Kudanya Abu Talha. Fa'aghara Abdurrahman bin Uyainah al-Fazari 'ala al-ibil. Faqatala ar-ra'i wastaqal ibila ajma'a. Maka ternyata ya khana fidil rahimani wa rahimakumullah, onta-onta tersebut yang digembalakan di tempat tersebut di Jihatil Ghabah diserang oleh Abdurrahman bin Uyainah Al-Fazari. Onta-onta tersebut diserang, dirampas oleh Abdurrahman bin Uyainah Al-Fazari. Kemudian dia membunuh pengembala dan merampas seluruh onta. Pengembalanya dibunuh dan ontanya seluruhnya diambil. Ini namanya apa? Perampokan. Nah, ini namanya apa? Perampokan, bukan pencurian. Jadi ya, berbeda-berbeda antara perampokan dengan pencurian. Kenapa ini? Bukan diam-diam, terang-terangan. Fa'aqta Salamatun farasahu Robahan Yusri'a ilal Madinah. Maka Salamah memberikan kudanya kepada Robah. Salamah memberikan kudanya kepada Robah supaya Robah bergegas menuju Madinah. Wa yukhbiru bil hadis, dan memberitakan kejadian tersebut. Suruh bawa kuda. Nah, Robah ini, dan mengabarkan berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Salamah ibn Aqwa wa qama huwa ala akmatin, beliau berdiri di atas bukit. Ala akmah, beliau berdiri di atas bukit. Fastaqbala al-Madinah, dan beliau menghadap ke Madinah. Wa saha bi a'la sawtih, dan beliau pun berteriak dengan suaranya yang paling tinggi, ya sabahah, ya sabahah, ya sabahah. Nah, yang menunjukkan apa? Perkara yang sangat genting. Perkara yang genting, terjadi sesuatu yang sangat genting. Thalatha marrat, beliau mengucapkan ini tiga kali. Thumma kharaja fi atharil qawm wa yarmihim bin nabl wa yartajizu kulha ana ibnul Aqwa wal yaum yaumur radha. Kemudian beliau radhiyallahu anhu saat selesai berteriak, beliau pun keluar mengikuti kaum tersebut sambil melempari mereka dengan anak panah. Mengikuti kaum yang telah merampok tersebut, nah, merampas unta-unta tersebut sambil melempari mereka dengan anak panah. Wa yartajizu, sambil membawakan rojaz, syair. Nah, ambillah ini, sambil melemparkan panah dia mengatakan, ambillah ini, saya adalah Ibnul Aqwa dan hari ini adalah hari yang sangat merendahkan. Sangat apa? Kurang ajar perbuatan yang kalian lakukan. Falam yazal yarmihim wa yakiru bihim. Maka terus Salamah Ibnul Aqwa melempari mereka, wa yakiru bihim. Ya, yakiru bihim. Yakiru bihim, yakiru bi, nyambung dengan harful jar bi, itu maknanya menahan laju langkah mereka. Ini beliau melempari mereka dengan panah itu supaya mereka tertahan laju langkah mereka, supaya apa? Memperlambat langkah mereka. Nanti Rasulullah mengutus utusan bisa menemui mereka. Wa idza raja'a ilaihi minhum farisun, dan ketika penunggang kuda di antara mereka kembali kepada beliau, jalasa fi asli syajaratin wa ramah, maka beliau duduk di akar pohon atau di bawah pohon, di bawah pohon dan melemparinya dengan panah. Wadakhalu fi madyaqi jabalin, dan mereka pun akhirnya masuk di celah-celah bukit. Madyaq, tempat yang sempit, madyaq, tempat yang sempit di celah-celah bukit. Fa'alahu, sementara kemudian Salamah Ibnul Aqwa itu berada di atasnya di bukit bagian atas. Tentunya apa? Sebagaimana kisah pada perang Uhud, posisi bagian atas itu lebih mudah dalam melempar dan yang lainnya. Wa akhadha yurdihim bil hijarah, dan mulailah Salamah Ibnul Aqwa yang berada di bagian atas melempar mereka dengan batu-batu. Dengan batu. Falam yazal kadzalika hatta tarakul ibila kullaha. Maka terus-menerus demikian beliau melempari mereka sampai mereka meninggalkan unta-unta mereka. Walakinnahu lam yazal yatba'uhum, tetapi Salamah Ibnul Aqwa, walaupun mereka telah meninggalkan unta-unta semuanya, Salamah Ibnul Aqwa terus mengikuti mereka. Lam yazal yatba'uhum, terus mengikuti mereka. Wa yarmihim, dan melempari mereka. Hal hatta alqaw 30 burdan wa 30 ramhan yastaqifun, sampai mereka ataupun enam beliau melempari mereka sampai mereka pun melemparkan 30 selimut mereka dan 30 tombak mereka dalam rangka memperingan diri untuk lari. Luar biasa ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sahabat yang mulia Salamah Ibnul Aqwa sendirian. Nah, mengiringi banyak orang yang merampok sampai kewalahan mereka. Nah, padahal yang mengiringi cuma satu orang. Ya, kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah. Fakana yaj'alu 'alaiha aqwaman min al-hijarah liyu'rafa biha. Maka beliau pun meletakkan di atasnya, yakni di atas 30 selimut dan 30 tombak, meletakkan di atasnya tumpukan-tumpukan batu supaya dikenal, dikenali, supaya dikenali ada tumpukan, ada tombak, tombak berselimut, selimut. Wajalasu fi mutadayyikin mutadayyikun thaniyah, dan mereka pun duduk di jalan yang sempit. Di jalan yang sempit di bukit. Fajalasa Ibnu al-Aqwa ala ra'si qaran, dan kemudian Salamah Ibnu al-Aqwa duduk di atas puncak bukit. Fasa'ida ilaihi arba'atun, maka naiklah menuju Salamah Ibnu al-Aqwa 4 orang. Faqala hal ta'rifunani, maka Salamah Ibnu al-Aqwa mengatakan, apakah kalian mengenal aku? Ana Salamah Ibnu al-Aqwa, saya adalah Salamah Ibnu al-Aqwa. La atlubu minkum rajulan illa adraktuhu, tidaklah aku mencari di antara kalian seorang laki-laki pun kecuali aku pasti akan mendapatkannya. Wala yatlubuni fayudrikuni fayudrikuni farajahu, dan tidaklah dia mencari aku kemudian dia bisa menemukan aku. Maksudnya apa kata Salamah? Kalau aku mencari salah seorang di antara kalian pasti ketemu, tapi kalau kalian mau mencari aku enggak bakal ketemu, enggak bakal ketemu. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, luar biasa. Salamah Ibnu al-Aqwa, utusan ataupun yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk bersama unta-unta tersebut. Faraja'u, maka mereka pun kembali. Mereka pun kembali ke rombongannya. Nah, tentunya inilah keberanian di antara keberanian sahabat Nabi Salamah Ibnu al-Aqwa radhiyallahu anhu, yang beliau berani terus mengiringi mereka, memanahi mereka, nah melempari mereka, mengejar mereka dalam keadaan beliau berapa? Sendirian. Yang diiringi, yang mau dicegat, yang mau diberhentikan, dihalangi itu banyak orang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini namanya apa? Bukti yang nyata keberanian di antara keberanian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Bukan keberanian yang fiktif. Tahu keberanian yang fiktif ya? Fiktif atau non fiktif ya? Keberanian yang dibuat-buat. Kita kan selama ini dininabobokkan dengan keberanian-keberanian di sinetron, di film-film. Satu orang mengalahkan berapa orang. Iya kan? Apa tuh? Rambu. Terus apa lagi? Ya banyak ya, enggak lama nyebutkan ya. Rambu, sepuluh, sekian banyak orang. Padahal itu enggak nyata. Tidak nyata ya. Kalau hidin rahimani wa rahimakumullah, dibuat-buat. Tapi manusia banyak mengatakan hebat sepuluh. Padahal dibuat-buat. Nah, sahabat Rasulullah SAW benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Menunjukkan keberanian mereka. Kita ingat pula bagaimana Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu yang disuruh oleh Rasulullah SAW, diperintahkan oleh Rasulullah SAW masuk di tengah-tengah jantung pertahanan orang-orang Quraisy ketika perang Ahzab. Benar-benar mereka orang-orang yang pemberani, yang bukan cerita karangan belaka, tapi memang asli, memang kenyataan. Dan inilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang hendaknya kita ceritakan, yang hendaknya kita bawakan kepada putra-putra dan putri-putri kita adalah keberanian para sahabat Nabi yang memang kisah nyata ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bukan cerita yang dibuat-buat. Nah, wa ba'da hinin ra'a Salamah fawarisa Rasulullah SAW yatakhallaluna asyajar. Dan setelah beberapa waktu, Salamah Ibnu al-Aqwa melihat pasukan berkuda Rasulullah SAW dari sela-sela pepohonan. Dari sela-sela pepohonan. Yatakhallalun. Sela-sela pepohonan. Awaluhum akhram. Yang terdepan di antara mereka adalah akhram. Thumma Abu Qatadah. Kemudian Abu Qatadah, Thummal miqdad, kemudian al miqdad. Akhram, kemudian Abu Qatadah, kemudian al miqdad. Itu yang paling depan. Faja'u wal taqa Akhram wa Abdurrahman. Maka mereka pun datang dan Akhram pun berjumpa dengan Abdurrahman. Berjumpa dengan Abdurrahman bin Uyainah Al-Fazari yang merampas rombongan, dialah yang merampas unta-unta tersebut. Fa'aqara Akhram farasa Abdurrahman. Maka Akhram berhasil menyembelih kudanya Abdurrahman. Wa ta'anahu Abdurrahman faqatalahu. Cuma Abdurrahman justru menusuk Akhram, kemudian membunuhnya. Dia berhasil menyembelih kudanya Abdurrahman, tetapi Abdurrahman bisa membunuh Akhram. Wa tahawwala ala farasihi, dan Abdurrahman pun akhirnya berpindah di atas kudanya Akhram. Falahikahu Abu Qatadah, kemudian dia diikuti oleh Abu Qatadah. Wa qatalahu ta'nan, kemudian Abu Qatadah membunuhnya dengan sekali tombakan. Membunuhnya dengan sekali tombakan, dibunuh Abdurrahman. Bin Uyainah Al-Fazari dengan satu kali tombakan oleh Abu Qatadah. Luar biasa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Mereka dari satu sisi orang-orang yang berilmu, yang menyampaikan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sisi yang lain mereka adalah para pemberani. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Wa farra al-baqun, dan sisa yang lainnya itu lari. Abdurrahman bin Uyainah Al-Fazari itu ditombak oleh Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i, dan yang sisanya lari kabur. Fatoradahum haula'il fawaris, kemudian mereka dikejar oleh para penunggang kuda ini. Wa ma'ahum salamatun ya'du 'ala rijlaihi, bersama mereka ada Salamah ibnul Aqwa tadi. Cuma Salamah ini beliau berlari dengan kedua kakinya. Beliau tidak pakai kendaraan, tidak pakai kuda, tetapi beliau berlari. Dan di antara memang keistimewaan Salamah ibnul Aqwa ini, beliau sangat cepat larinya. Di antara keistimewaan Salamah ibnul Aqwa, beliau sahabat yang sangat cepat kalau berlari. Wa wasalu qabla ghurubi syamsi ila sya'bin fihi ma'un yusamma bi dhiqarab, dan mereka pun sampai sebelum terbenam matahari di sebuah lereng bukit yang padanya ada sebuah mata air yang bernama Dhiqarab. Wa kana qad nazala bihil aduwwu liyashraba minhu, dan musuh, yani orang-orang yang lari tadi, mereka telah singgah di mata air tersebut. Untuk minum dari mata air tersebut. Wahum utasun, dalam keadaan mereka sangat kehausan. Tetapi khanafidin rahimani wa rahimakumullah, fa'ajlahum anhu salamatun biramjihi. Salamah pun mengusir mereka dari mata air tersebut dengan lemparan-lemparan panah beliau. Padahal tadi beliau berjalan atau berlari. Justru beliaulah yang menghalau rombongan yang lari tersebut dari mata air tersebut supaya mereka enggak bisa minum. Dihalau dengan melemparnya mereka panah. Padahal beliau posisinya tidak pakai kuda, berlari. Walahiqa bihi Rasulullah SAW wal fawaris insya'an, dan Rasulullah SAW berhasil mengejar mereka atau tiba di sana di mata air tersebut, dan juga pasukan berkuda dalam keadaan pada waktu isya. Pada waktu isya. Duluan yang mana berarti? Duluan berlari atau duluan anu? Pakai kuda. Berlari ya kalau bidin rahimani wa rahimakumullah. Lari nyampe sebelum matahari tenggelam, yang pakai kuda di isya. Menunjukkan sangat cepatnya Salamah ibn Aqwa dalam berlari. Nah, faqala ya Rasulullah, maka ketika Rasulullah tiba, Salamah ibn Aqwa mengatakan, wahai Rasulullah, al-qaum mutash, kaum itu sedang kehausan. Kalau ba'athani fi mi'ati rajulin akhadtu bi'anakihim wa sarhihim, kalau engkau mengutus aku bersama 100 pasukan, 100 orang, aku akan mengambil leher-leher mereka dan juga kuda-kuda mereka. Faqala ya ibn al-Aqwa, maka Rasul mengatakan, wahai ibn al-Aqwa, malakta fa'asji ay taloktof, engkau telah mengalahkan atau menguasai mereka, maka berlemah lembutlah. Tsummaqal, kemudian Rasul mengatakan, innahum layakirrunal an fi bani Ghatafan, sesungguhnya mereka benar-benar sekarang tinggal di bani Ghatafan. Wa aqtahu sahmar rajil wal faris, maka Rasulullah SAW memberikan kepada Salamah ibn al-Aqwa saham bagian jatah pejalan kaki dan bagian jatah penunggang kuda. Padahal kalau dalam hitungan Salamah ini pasukan pejalan kaki, tetapi Rasulullah memberikan jatah dia dua, jatah pejalan kaki dan jatah apa? Penunggang kuda. Berapa bedanya? Satu banding tiga. Satu banding apa sama yang dua? Satu banding tiga. Kalau pasukan berkuda tiga, kalau berjalan kaki satu. Nah, wa ardafahu alal ghadba, dan Rasulullah pun ada nama. Nah, dan Rasulullah SAW pun membonceng Salamah ibn Aqwa di atas onta tunggangan beliau yang bernama Abba. Abba. Al-Abba. Naam. Waqala, dan beliau mengatakan, khairu fursaninal yaum Abu Qatadah wa khairu rijalatina Abu Salamah. Salamah ibn Aqwa. Beliau mengatakan, sebaik-baik penunggang kuda kita hari ini adalah Abu Qatadah, dan sebaik-baik pasukan pejalan kaki adalah Salamah ibn al-Aqwa. Ini akan fitnah rahimani wa rahimakumullah, ghazwatul ghaba. Waqa'at hadhil ghazwah qabla khuruji sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar bi thalathati ayyam, wa qad istamala fiha 'ala al-Madinah ibnu Ummi Maktum wa 'aqal liwa'a lil Miqdad. Perang ini itu terjadi sebelum keluarnya beliau sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar, ataupun 3 hari sebelum beliau menuju Khaybar, dan beliau telah mewakilkan kota Madinah kepada ibnu Ummi Maktum dan memberikan bendera perang kepada Al-Miqdad. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang berikutnya, insyaAllah kita akan masuk pada Ghazwatu Khaybar, perang Khaybar. Subhanallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.